kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku. Ku pikirkan kamu. Aku sepi, sepi, sepi, sepi jika tak ada kamu. Aku mati, mati, mati, mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri. Itu benar, memang benar. Cinta itu ruang dan waktu, tak sekejap harus bangun. Thank you.

Apa kau amnesia dan berlaku